بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. Malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita surah yang baru ya, Al-Infitar. Naam, surah Al-Infitar. Nama surah ini dari ayat pertama, idhas sama'u infatarat. Ya, sama dengan surah sebelumnya. Ini tergolong Makkiyah, yaitu surah yang turun sebelum Nabi SAW, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah ya. Sama dengan surah-surah yang lainnya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yani ayat-ayat tersendiri yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada permulaan setiap surah. Nah, kecuali surah Baroah yang tidak ada. Nah, surah Baroah, surah Taubah. Idza sama'un fatarat. Idza, apabila. Baik. Surah ini seperti surat Takwir sebelumnya, diawali dengan idza. Naam, idza sama'un fatarat, dan seterusnya sampai wa idzal quburu bu'thirat ya. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Naam. Kemudian jawabannya, jawaban idza, alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat. Seperti pada surat Takwir, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu inqadarat, dan seterusnya sampai alimat nafsum ma ahdarat. Itu. Jadi idza ya, artinya apabila. Jadi berfungsi persyaratan yang membutuhkan jawaban, tapi tidak, dia tidak menjazm fi'il, tidak menjazm fi'il seperti ini. Naam. Jadi jika ada idza seperti ini, naam, berarti dicari jawabannya, karena idza itu persyaratan. Nah, jawabannya alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat di ayat ini pada surah Takwir, jawabannya alimat nafsum ma ahdarat. Nah, dan ini fungsi maknanya adalah dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman, menunjukkan dzarf waktu ya, lingkup waktu, dzarf lingkup waktu ya, mustaqbal waktu, mustaqbal mustaqbal zaman, waktu yang akan datang nanti apabila terjadi. Dan ini peristiwa-peristiwa yang disebutkan di sini sama dengan yang disebutkan di surat Takwir, yaitu di hari kiamat. di hari kiamat. Nah, pada tiupan sangkakala yang kedua, an-nafkhatu tsaniyatu fi sur, oleh malaikat siapa? Israfil, berdasarkan ijma' ahli tafsir ulama. Idza apabila ya as-sama'u fatarat, langit infatarat, terbelah. Infatarat, terbelah. Retak, terbelah. Ya. Ini sama dengan ayat idza sama'un syaqqat. Ya. Idza sama'un syaqqat. Kenapa langit terbelah, retak? Ya. Menuju kehancuran di hari kiamat, karena kehidupan dunia sudah berakhir. Nah, sudah kiamat. Ya, sudah beralih ke kehidupan akhirat. Nah, kehidupan dunia sudah berakhir. Maka alam semesta pun hancur. Ya. Langit terbelah. Kalau langit terbelah, bagaimana dengan bintang-bintang yang ada di langit? Jika langit hancur, bagaimana dengan bintang-bintangnya? Allah mengatakan, wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang, ya, bintang-bintang itu tasarat, berserakan, berjatuhan. Karena langit sudah terbelah hancur, maka bintang-bintangnya berserakan berjatuhan. Akan muncul pertanyaan, terus bagaimana dengan penduduk langit, para malaikat yang menghuni langit? Langit pertama, langit dunia, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, semua kan ada penghuninya, setiap lapisan langit itu. Ya. Sab'an syidada, tujuh lapis langit yang kokoh, yang kuat itu, bangunan yang kuat itu, dari kiamat menjadi lemah, jadi hancur, retak, terbelah, bintang-bintangnya berjatuhan. Nah, bagaimana dengan penghuninya? Bagaimana dengan penghuninya? Iya. Sebelum itu di surah Takwir, ya, sudah kita lewati. Wa idza sama'u, apa di surat Takwir? Wa idza sama'u, apa? Wa idza sama'u kusyitat, apa kusyitat? Digulung, ya, digulung oleh Allah SWT, ditiadakan oleh Allah SWT, dihilangkan. Seperti yang kita lewati penjelasan tafsirnya. Terus malaikat, kemana mereka? Tempat mereka sudah dihancurkan, ditiadakan, digulung oleh Allah SWT. Nah, di surah Al-Haqqah, bisa lihat surah Al-Haqqah ayat 17. Ayat 16 dan 17. Wan syaqqatis sama'u fahiya yawma idhi wahiyah. Ya. Dan langit itu terbelah. Dan langit di hari itu menjadi lemah. Ya. Hancur. Wal malaku ala arja'iha. Wal malaku ala arja'iha. Dan para malaikat berada di bagian-bagian langit yang belum, yang tidak retak, yang tidak terbelah. Ya. Di tepi-tepi langit. Itu menurut salah satu tafsir, sebelum mereka diperintahkan turun dari langit, bergabung dengan manusia dan jin yang sudah dikumpulkan di padang mahsyar, mengitari mereka dari luar. Ada juga yang menafsirkan wal malaku ala arja'iha, ini arja'iha di sini arja' al-ard, bukan as-sama. Dan malaikat-malaikat itu berada di tepi-tepi bumi, mengitari manusia dan jin yang sudah dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, mereka bersof-sof, ya, melingkari, mengelilingi barisan manusia dan jin di padang mahsyar. Naam. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawmaidzin thamaniyah. Dan terlihat arasy karena sudah kosong, tidak ada langit lagi di atas. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit ketujuh, semuanya sudah ditiadakan. Ya. So, tidak jadi kosong. Terlihatlah arasy Allah subhanahu wa ta'ala di atas, dipikul oleh 8 malaikat. Nah, terkait juga dengan ini, lihat surah Al-Furqan ayat 25. Ya. Al-Furqan ayat 25. Wa yauma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami. Dan di hari, yaitu di hari kiamat nanti, tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami. Ya, langit itu terbelah dengan awan putih yang tipis, yang ya berterbangan. Wa nuzzilal malaikatu tanzila. Wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan malaikat, para malaikat, malaikat-malaikat, para malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun dari langit, turun ke bumi. Turun ke bumi. Ya. Malaikat penghuni langit pertama turun ke bumi, ya, berbaris mengelilingi manusia dan jin yang ada di padang mahsyar dari luar. Kemudian malaikat penghuni langit yang kedua, begitu seterusnya. Ya, mereka berbaris, seluruh malaikat penghuni tujuh lapis langit itu berbaris bersof mengelilingi manusia dan jin di padang mahsyar, mengelilingi dari luarnya. Nah, manusia dan jin berada di tengah, dikitari oleh para malaikat dari luar. Nah, mengelilingi mereka, mengitari mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang mengadili. Nah, wa ja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Di surah Al-Fajr. Dan datanglah Rabbmu ya, mengadili hamba-hambanya, wal malaku shaffan shaffa, dan para malaikat itu bersaf-saf. Bersaf-saf di mana? Ya, berbaris di mana? Di luar barisan manusia dan jin di padang mahsyar, mengelilingi mengitari mereka. Fahami? Baik. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت Naam. Dan apabila lautan itu, semua lautan itu fujirat. Fujirat dijadikan meluap airnya. Meluap airnya keluar dari tempatnya. Ya. Sekadar sebagai gambaran, pendekatan gambaran, mungkin kita pernah melihat rekaman bagaimana air lautan meluap ke daratan ketika tsunami ya. Saya tidak pernah melihatnya langsung ya, alhamdulillah, dan semoga kita tidak melihatnya secara langsung. Tapi kita melihat ya rekaman bagaimana meluap ya dari tempatnya. Itu gambaran pendekatan. Nah, dan hakikat yang terjadi hari kiamat itu jauh lebih ya dahsyat daripada yang kita saksikan, kita ketahui dalam kehidupan kita. Nah, di surah At-Takwir, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan itu sujirat, di sana disebutkan tafsirnya sujirat dibakar. Ya. Dibakar. Menurut salah satu tafsir disebutkan dibakar. Bayangkan ya, lautan yang isinya air itu kemudian dibakar, menyala, terbakar sampai habis airnya sehingga jadi kering. Nah, saya ingin menyebutkan sekarang terkait dengan munasabahnya, terkait dengan waidal bihar fujirat di sini, ada yang menafsirkan waidas sama'u sujirat. Ada tafsir kedua menafsirkan waidas sama'u sujirat itu dengan waidal biharu sujirat sama dengan ini. Waidal biharu fujirat. Nah, waidal biharu sujirat di At-Takwir. Ya. Ana ulangi, wa idzal biharu sujjirat, takwir yang artinya tafsir yang pertama yaitu apabila lautan itu dibakar ya, menyala-nyala, yang penuh dengan air itu ya dibakar ya sampai habis airnya. Tafsir yang kedua menyamakan tafsirnya dengan ayat ini. Wa idzal biharu sujjirat disamakan dengan ini. Wa idzal biharu fujjirat. Jadi ditafsirkan wa idzal biharu sujjirat artinya, dan apabila lautan itu ya dijadikan meluap isinya keluar dari tempatnya. Nah, menurut tafsir ini, wa idzal biharu sujjirat, dimaknakan tafsirkan sama dengan wa idzal biharu fujjirat, jadi meluap airnya, ya, keluar dari tempatnya, ya, yakni menyebar kemana-mana sampai akhirnya hilang, habis. Adapun tafsir yang pertama tadi, yang ini wa idzal biharu fujjirat, ya, apabila lautan itu dijadikan meluap isinya, keluar dari tempatnya, kemudian wa idzal biharu sujjirat diartikan dibakar, ya, sampai habis airnya sehingga kering. Nah, bumi, ya, di surat Takwir kan sudah disebutkan wa idzal jibalu suyyirat, ya, proses apabila gunung-gunung itu berterbangan, ya, sudah, ya, dijelaskan di sana, ya, hancur, ya. Nah, sehingga kelihatan berjatuhan itu, kan tinggi gunung-gunung itu, ya, hancur. Nah, dan, ya, berjatuhan sehingga kelihatan bergerak terbang seperti awan. Nah, ya, jadi hilang. Nah, menjadi debu, ya, dan hilang. Selain gunung, ya, sudah bisa difahami apa yang terjadi. Nah, gunung saja seperti itu. Sehingga tidak ada apa-apa di permukaan bumi. Nah, ya, karena bumi kan mengalami goncangan, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, goncangan hebat yang luar biasa yang, nah, sulit kita bayangkan, ya, hakikatnya terjadi sangat dahsyat. Gunung-gunung seperti itu jadi hancur, ya. Semua yang ada di permukaan bumi jadi hancur semuanya, jadi hilang. Kemudian bumi yang tadinya bulat, nah, bulat, sebenarnya sering disampaikan. Nah, kemudian dibentangkan, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi muddat, dibentangkan. Jadi ini menunjukkan sekarang ini bulat. Ya, di hari kiamat nanti muddat dibentangkan sehingga tidak bulat lagi. Isi bumi, orang-orang yang terkubur di dalamnya, ya, dikeluarkan, naik ke permukaannya untuk berkumpul di padang mahsyar di muka bumi yang sudah berubah sifatnya ini tadi. Yang sudah tidak bulat, melainkan sudah terbentang. Sudah tidak ada gunung-gunung, tidak ada apa-apa di atasnya. Terbentang rata. La tara fiha iwaja wa la amta. Anda tidak melihat lagi di muka bumi itu, ya, tanjakan, turunan, rata semuanya. Tidak ada apa-apa, kosong. Ya. Wa idzal quburu bu'thirat, ini. Dan apabila kuburan-kuburan itu dibongkar, dikeluarkan isinya. Ya. Ketika malaikat Israfil meniup dalam as-sur sangkakala an-nafkhah ats-tsaniyah, tiupan yang kedua, berterbangan ruh-ruh masuk ke dalam jasad, ya, yang sudah siap untuk diisi ruh. Jasad yang disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jasad yang sudah hancur dalam kuburan, yang tersisa sebagaimana dalam hadis yang sahih, ajbud dhanab, hanya tulang ekor yang kecil sekali di belakang itu, tulang ekor ada yang kecil, hanya itu yang tidak hancur. dari tubuh manusia dalam kuburan. Dan kecuali jasad para nabi. Ya. Haramallahu alal ard an ta'kul ajsad al-anbiya. Allah mengharamkan. Ya. Bumi memakan jasad para nabi. Jadi tetap utuh. Nah. Selainnya. Hancur. Tetapi ada ajbud danab. Tulang ekor yang kecil di belakang itu yang tidak. Tidak hancur. Dari situlah kemudian. Di. Susun kembali, dirangkai kembali oleh Allah Subhanahu wa taala jadi jasad yang utuh. Ya. Permisalannya dalam Al-Qur'an perumpamannya seperti tumbuhan. Tumbuhan yang keluar dari dalam bumi. Bumi permukaan bumi itu bergerak naik, terbongkar kemudian keluar. Keluar tanaman itu. Nah, ya, di zaman kita sekarang ini dengan kecanggihan teknologi banyak sekarang itu rekaman-rekaman ya pakai alat yang memantau, mungkin memantau per detiknya itu. Per detik terekam sehingga tanaman yang baru keluar itu kelihatan itu bagaimana dia muncul keluar dan kelihatan tanah itu terbongkar bergerak. Naik terbongkar, keluar tanaman. Nah, gambarnya seperti itu, jasad keluar dari bumi seperti itu. Nah, ya, masuk ruh, hidup kembali, ya. Wa kadhalika tukhrajun, seperti itu pula kalian dikeluarkan dari bumi seperti bagaimana proses, ya. Allah SWT menurunkan hujan, kemudian menumbuhkan tanaman dengan hujan itu, ya, keluar dari permukaan bumi, membongkar permukaan tanah, keluar. Maka tadi kata khurajun. Begitu pula prosesnya. Nah, karena nanti ya Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Nah, hujan yang lebat. Nah, kemudian terjadilah proses itu tadi. Allah subhanahu wa ta'ala susun rangkai kembali. Ya. Ciptakan kembali jasad yang terhancur yang hanya tersisa tulang ekor yang kecil itu. Nah, keluar dari tanah, ya, membongkar tanah. Nah, masuk kru ke dalamnya, keluar hidup kembali. Semuanya keluar dari kuburannya menuju, ya, padang mahsyar. Wa idal kubur bu'thirat. Nah, tadi sudah digambarkan manusia dan jin dan sebelumnya pada tafsir surah At-Takwir sudah dijelaskan bahkan hewan-hewan semuanya juga dihidupkan kembali. Kemudian juga di Allah Subhanahu wa taala menggelar pengadilan buat mereka sesama mereka untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala dilakukan qisas di antara mereka. Sama hewan itu yang terdolimi, membalas yang mendoliminya. Tapi kemudian setelah itu semua selesai, Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan, mengatakan kuni turoba, jadilah kalian debu tanah. Nah, dan selesai sampai di situ. Manusia dan jin, ya, urusan yang berlanjut. Untuk kemudian ada jaza. Nah, mereka berkumpul di padang mahsyar, seperti digambarkan tadi, ya. Nah, dan mereka dikitari oleh para malaikat mengitari mereka, mengelilingi mereka dari luar, bersof-sof, berbaris-baris. Nah, menghadiri pengadilan, ya, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyib sampai pada tahap pembagian apa? Pembagian kitab amal, catatan amal. Nah, yang akan diceritakan nanti pada ayat berikutnya tentang ya penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, bahwa ada malaikat penjaga amalan, pencatat amalan. Ya. Wayyib yang mencatat setiap amalan hamba. Ah, masih ingat? Ada berapa malaikat pencatat amal setiap orang? 2. Ya, 2. 2, tetapi 2 ini dia yang terus menjaga ya setiap hamba siang dan malam atau ada pergantian tugas? Hah? Ada pergantian ya. Nah, ada yang bertugas dari mulai dari apa? Salat subuh sampai salat asar. Ini pencatat amalan si siang. Kemudian yang ini naik melapor kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaporkan amalan siang ini. Ya, maka dari salat asar ini 2 malaikat lainnya lagi yang bertugas ya. Yang Raqib Atid yang terus mengawasi dan bersamanya mencatat amalannya sampai apa? Salat subuh. Salat subuh. Yang pencatat amalan malam ini naik melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bergantian lagi pencatat amalan siang tadi subuh sampai asar. Begitu seterusnya. Ya. Jadi totalnya berapa? 4. Naam. Ya. 4 malaikat pencatat amalan. Naam. Masing-masing 2 bergantian. Naam, sampai akhir hayat hamba itu. Ditutup kitab amalnya, disimpan, kemudian dibagikan di hari kiamat ketika sudah berkumpul di padang mahsyar. Ya, apabila itu semua terjadi, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa itu pun mengetahui ma qaddamat wa akharat, apa yang telah dia kerjakan di dunia. Apa yang dia qaddamat, apa yang telah dia kerjakan. Wa akharat, dan apa yang dia lalaikan. Ma qaddamat, apa yang dia kerjakan dari kewajiban syariat yang diwajibkan kepadanya. Wa akharat, dan apa yang dia lalaikan dari kewajiban syariat itu. Ma qaddamat, apa yang dia kerjakan berupa maksiat, meninggalkan kewajiban, melakukan perkara yang haram, ya, melakukan perkara yang haram, maksiat, wa akharat, dan apa yang dia lalaikan dari ketaatan, meninggalkan kewajiban. Nah, itu makna-makna yang masuk pada makna ma qaddamat wa akharat. Nah, ulangi, ya, setiap jiwa itu mengetahui ma qaddamat wa akharat, apa yang dia qaddama, telah kerjakan berupa kewajiban syariat yang diwajibkan atasnya, wa akhra, dan apa yang dia lalaikan dari kewajiban syariat itu. Ma qaddama, apa yang dia kerjakan berupa maksiat, perkara yang haram. Wa akhra, apa yang dia lalaikan dari ketaatan kepada Allah, tidak mengerjakan kewajiban. Nah, semuanya tercatat dalam kitab itu. Ya, alimat nafsum ma ahdarat pada surah At-Takwir. Sama dengan ini. Setiap jiwa itu mengetahui apa yang telah dia hadirkan. Ya, dalam kitab amalnya tercatat semuanya. Dia bisa membacanya. Nah. Tayyib dibagikan ya kepada masing-masingnya dan bisa membacanya. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Nah, baca sendiri kitabmu. Cukup dirimu sendiri yang menghisab ya, melakukan hisab atas dirimu hari ini, baca di kitab amal itu. Nah, artinya apa? Mengingatkan kita untuk selalu muhasabah, menghitung-hitung ya apa yang kita kerjakan sebelum kita kerjakan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Semangatlah, perhatianlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ya. Terutama akhirat, yang bermanfaat untuk akhirat kita. Ketika kita sudah menimbang dengan pertimbangan ilmu bahwa itu bermanfaat untuk akhirat kita, istain billah, mohon pertolongan kepada Allah untuk mengerjakannya. Jangan merasa lemah, jangan merasa tidak bisa. Ya. Jangan di dipengaruhi oleh syaitan, ya. Wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. Tayyib. Jadi jika kita telah melakukan amalan kebajikan, ketaatan, ya, kita ya bersyukur memuji Allah SWT atas nikmat tersebut, tentunya ya disertai ya rasa kekhawatiran, rasa takut jangan-jangan tidak sempurna, jangan-jangan ya saya tidak ikhlas, kurang ikhlas, jadi jangan-jangan ditolak oleh Allah SWT, seperti itu, introspeksi diri ya, bukan kemudian merasa aman terjamin semuanya. Nah, ketika terjerumus ya, tergoda, iman lagi lemah, lagi turun, kemudian ya terkena godaan syaitan, terjerumus dalam kesalahan, berusaha untuk bangkit, taubat ya, taubat, kemudian inabah, kembali membenahi diri, kembali kepada Allah SWT giat dengan ketaatan ya, ikuti segera kesalahan itu dengan ya amalan kebajikan sebagai pengimbangnya. Nah, kita senantiasa mengingat kitab amal kita itu, yang sampai terpenuhi dengan catatan-catatan ya keburukan dan kejelekan kita. Nah, karena itu juga kita terjerumus ya, itu tadi biasanya bagaimana supaya kita bisa segera taubat, inabah, kembali kepada Allah, kemudian kita giat dengan ketaatan-ketaatan. Nah, kita berusaha untuk memenuhi kitab amal kita dengan catatan-catatan amalan kebajikan. Nah, semoga kita termasuk yang diberi, dibagikan kitab amalnya dengan dari depan, menerimanya dengan tangan kanannya. Nah, barakallahu fikum. Semoga termasuk yang dimudahkan ya hisabnya, hisaban yasira. Barakallahu fikum. Ini dulu ada waktu. Fadhlu jazakumullah khairan. Alhamdulillah.